Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini, di bawah panasnya terik matahari, di pucuk Kabupaten Tegal, niki kula arani nih, Kabupaten Tegal lantai 15. Soalnya manggone dhuwur. Wow, bidal mriki dalane kathah lobang. Nggih niku bedane Jogja kali bumi Jawa. Bumi Jawa dalane kabeh banyak jalan berlobang. Jogja banyak lobang berjalan. Yang saya meyakini bahwa pertemuan kita hari ini semuanya atas izin Allah, betul? Maka hanya jiwa-jiwa yang terpilih, yang ketika mendengar kebaikan mau datang, ketika mendengar pengajian walaupun panas seperti apapun, tidak menyurutkan langkah dan kaki kita untuk mendatangi tempat ini, semata-mata kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi, betul? Hanya orang-orang yang mencintai Rasulullah yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya senantiasa mahabbah kepada Rasulullah, orang yang pada akhirnya akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka terima kasih kepada segenap panitia yang telah mencurahkan semuanya, tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan hartanya sehingga terlaksananya acara pengajian hari ini. Maka Bapak Ibu, cangkemmu rasa cak-cek wae. Ganggu bae. Pokok temen ya. Meneng dhisik, inyong ngarepe ngaji cak-cek. Iya tukang son ya pasti. Pantes rupanya kayak salon. Maka jangan pernah kemudian kita merasa rugi ketika ngurusi pengajian. Jangan pernah merasa rugi ketika kita menghadiri pengajian. Karena di sini full dengan berkahnya Allah. Maka panitia-panitia yang mengeluarkan apapun, baik hartanya, pikirannya, tenaganya, pasti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali saya mengatakan, hanya tiga hal yang bisa kita support, kita bantu untuk pengajian. Mangkana lau ilmun, yang punya ilmu, fayatasodak bi ilmihi, harus mau sodakoh dengan ilmunya, nyumbah mulang. Wamangkana lau malun, yang punya harta, ke orang, kamu apa tadi? Sokasari. Sokasari Kliwon. Oh, wakil timun. Yang Sokasari Wage Timur punyanya harta, fal yatasaddaq bimalihi, sedekahlah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, fal yatasaddaq biquwwatihi, sedekahlah dengan tenaganya, riwayat. Jadi kalau ada pengajian seperti ini, apalagi peringatan Maulidun Nabi, cukup tiga hal yang Anda berikan. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor empat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku? Biasane jilbabe kuning biasane. Sing jilbabe ireng insyaallah luwe nemen. Maka ini majelis yang mulia, majelis yang begitu suci, apalagi di dalamnya kita memperingati kelahiran Nabi yang dikatakan sebagai Nabi terbaik, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada orang mengatakan pengajian peringatan Maulid itu bid'ah, apakah Anda tidak melihat secara substansinya? Substansinya apa? Silaturahmi. Di dalamnya disuwe-suwe panggungnya dipindah. Enggak dikira kebagian klausora apa-apa. Segera kebagian liker yang dengake mulai pengajian insya Allah little body apa gak sih inti kata kelebon wadi kayak di kenapa apa ya Sallallahu Alaihi Muhammad. Apakah orang-orang yang mengatakan peringatan maulid Nabi ini sesat? Mereka yang mengatakan peringatan maulid ini bid'ah, tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Mohon maaf, apakah mereka tidak melihat substansi dari acara maulid Nabi? Coba, gara-gara ada peringatan maulid Nabi kita lihat, di dalamnya ada silaturahmi. Orang yang silaturahmi, apa dikatakan Rasulullah? Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang datang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Orang yang datang ke sini niat silaturahmi, insya Allah satu dipanjangkan umurnya, dua dimudahkan rezekinya, pulang lunas hutangnya. Yang janda segera menemukan jodohnya. Yang kincil salah ketemu dengan calon suaminya. Silaturahmi. Kalau janda ning omah bae sing ora bisa apa. Ya janda ya metu sang omah pupu-pupuran titik dandan sing ayu. Ingatlah wahai para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Ya sama ngerti lah mau pengajian dirabi karo koliden ya rahnya. Koliden duda ah, tanda-tanda ya koliden dia udel menduwur jenderal udel mengisor kopral. Mereka yang mengatakan peristiwa peringatan maulid ini bid'ah, tidakkah melihat substansi acaranya? Di dalamnya ada silaturahmi, dawuh Kanjeng Nabi. Di dalamnya ada majelis ilmu. Bagaimana kemudian dengan pengajian ini kita ngecas upgrade ilmu-ilmu agama kita. Makanya pulang pengajian, insya Allah bertambah akalnya dan tambah baik hatinya. Amin. Maka mohon maaf, saya sering mengatakan banyak pejabat yang rusak. Kenapa? Karena menghindari pengajian. Kalau mau nyalon, datang. Begitu jadi, pergi. Betul? Kalau mau nyalon, sowan kiai. Begitu jadi, meninggalkan kiai. Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Napa niku daun salam kare laos? Yen ajeng masak sayur digoletin diset dhewe, sayure mateng dibuak diset dhewe. Kan danjo. Masak mau nyalon arep pilihan kepala desa tak. Nah, begitu dadi minggat nggih napa mboten? Hati-hati. Kalau mau nyalon sepanjang jalan, ya Allah gambarnya calon kepala desa. Inyong mumet ndase ya. Nanggur wit pelem tukule gambar calon kepala desa. Nanggur wit kelapa tukule gambar calon kepala desa. Bahkan setan, iblis, jin enggak mau di pepohonan. Kenapa? Karena terusih dan terjajah oleh gambar calon kepala desa. Bahkan setan ning gumun dilo gambare calon kepala desa, cangkeme mrengke sami kami ngem kaya ngene. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dengan pengajian ini apa? Bertambahnya ilmu, bertambahnya hati yang baik. Maka dikatakan alaikum bimujalasatil ulama, harus sering-sering ketemu kiai dan ulama. Bahkan disebutkan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah, melihat wajahnya kiai itu dihitung ibadah. Maka enggak ada yang kepanasan ini insyaallah. Saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian tambah hitam. Ya gak apa-apa, demi nyawang religi air apa-apa ya. Ngibadah. Inyong ngaji ning sarkem. Ketemu lonte. Lonte cara bahasa negeri apa? Kelembok. Kelembok. Kalau itu apa temen ya? Jangan-jangan tamu ning dia. Inyong ngomong kali bakal-bakal telembok inyong kondo. Nyawang religi ya itu ngibadah. Bapak telembok jawabannya apa? Beruntunglah kami ya Allah melihat saja ibadah, apalagi bisa ngeloni. Yeah. Lah inyong langsung melayu lah. Gula enggon sing luwe HP kayak gitu. Aman matane aman. Yo yo ora mungkin masa piye nglonte kepriye. Ora pantes ya. Ngomong lonte inyong inawari gansan BOP. Padake Khalidun. Nah. Ya kita doakan Pak Khalidun pulang dari pengajian menikah lagi. Dengan janda anak 15. Di dalam maulid dibacakan sirah nabawiyah. Bagaimana kemudian perjuangan Rasulullah disampaikan. Kok seperti itu dikatakan bid'ah, dolalah, sesat dan lain sebagainya. Bagaimana? Di dalamnya kita mendengar sholawat Nabi sebagai rasa cinta kita kepada Rasul. Di dalamnya kita mempraktekkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Coba, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan siapapun yang mencintai aku, dia akan berada di dalam surga bersamaku. Masya Allah. Maka orang semua ini yang hadir insya Allah, besok di surga bareng Rasulullah. Amin. Untuk Pak Khalidun saya doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Terus kadung amin, maka berpengajian. Ya berpengajian motor gitu. Di dalamnya kita diajarkan untuk mencintai Rasulullah. Maka kalau ada orang mengatakan peringatan maulid itu bid'ah, justru saya sebaliknya mengatakan peringatan maulid itu hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Ketika hari Senin Rasulullah ditanya tentang puasa Yaumul Isnin, puasa tentang hari Senin. Rasulullah, kenapa engkau mensunahkan puasa hari Senin? Dikatakan Rasulullah, fihi wulidtu, karena di dalamnya aku dilahirkan. Berarti apa? Seminggu sekali minimal setiap hari Senin Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya. Sementara kita barangkali cuma setahun sekali atas nama peringatan maulid Nabi. Maka seandainya kita semuanya merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi sepanjang tahun setiap waktu. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, orang yang membenci Rasulullah, diriwayatkan setiap hari Senin di Yaumul Barzah siksanya Abu Lahab dikurangi oleh Allah, bahkan berhenti setiap hari Senin. Kenapa? Karena pada hari itu ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab merasa bahagia dan senang atas kelahiran Rasulullah. Ini orang kafir, bukan orang Islam, tapi senang dengan hari kelahiran Rasulullah, diselamatkan siksanya di hari Senin karena kecintaannya dengan Rasulullah. Bagaimana kemudian kita hari ini yang hadir? Maka ibu-ibu yang kepanasan gak apa-apa, santai saja. Ini ibu-ibu muslimat, ya Allah, di depan ngambil kamera nyuting kiai HP nekros. Dengan panas ini, ya panas, panitianya pekok temen orang lagi pasangin ya. Khalidun, kepriwe kiai orang lagi pasangin nih. Kena tu kepanasan. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur hari ini kita merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi sehingga semuanya mendapatkan manfaat dari sini. Coba dilihat semuanya dapat manfaat. Bakul ST panas payu. Masya Allah. Sisi Mira, berapa? Mangai buka ken badi ini. Semangat terus mangai. Bakulnya mbak di temen ya. Banyu sumurnya gratisan kia, jangan-jangan banyu kali ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka puji syukur kepada Allah ya, tak terhingga. Hari ini kita dipertemukan di acara yang baik, bertemu di tempat yang baik, dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma. Bagaimana kemudian kita tidak mencintai Rasulullah sementara Allah yang menciptakan Muhammad mencintai Muhammad, sementara Allah dan para malaikatnya mencintai Rasulullah, masa kita tidak mencintai Rasulullah? Apa bukti kecintaan Allah kepada malaikat kepada Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya mau tanya sama ibu-ibu muslimat, sama ibu-ibu yang hadir, yaitu muslimat jelas pakaiannya kelihatan hijau-hijau kayak ular kekek. Kalau yang itu ya masih fatayat lah. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Beda. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Ya kalau fatayat itu ya kalau ibarat cewek masih SD-SD lah, semak depan semak belakang. Kalau muslimat setu lagi setengah tua lemu gino-gino. Kalau fatayat ya macan dulul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Kalau muslimat STMM, setengah tua memutar kayak gini. Muslimat I love you full. Insyaallah. Pokoknya kalau muslimatnya baik, insyaallah akan melahirkan generasi Nahdiyin yang baik. Amin. Amin. Makanya ibu-ibu muslimah kalau cari jodoh untuk anaknya, jangan cari yang macam-macam, cari yang cinta NU, siapa? Banser. Kenapa kamu harus punya mantu banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Apa? Ya, kali nyong ngerti banser kasih jomblo ya. Main-main sunat ser banser. Apa? Kipas angin. Ya bawa kesini. Begitu ada kipas anginnya gak ada colokannya. Orang-orang colokannya, colokannya irungnya Holiden. Loh, ya kan kepenak tuh Holiden. Kita doakan Pak Holiden panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati Holiden hidup sendiri. Alhamdulillah. Lanjut. Ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu yang terhormat siang hari ini. Coba Anda jawab dengan tegas. Kalau Anda disuruh memilih, siapa yang lebih Anda cintai, suamimu apa nabimu? Coba ibu-ibu sekali lagi dijawab dengan tegas, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Singgian jawab suami. Pertanyaan ini nyong bojomu siapa? Kalau lebih kamu cintai dibandingkan nabimu? Padahal dikatakan salasun man kunna fihi, ketika ada tiga hal ini di dalamnya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Siapa? Oh, yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lainnya. Wis ngrungokke suaminya, ruwokno kupingmu. Seharusnya apa? Bagi orang Islam itu Nabi, An-Nabi, aula yang utama. Allah, Nabi, baru yang lain. Bahkan ketika Sayyidina Umar bertanya mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mencintaimu, lebih mencintaimu daripada yang lain, kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Demi Allah yang hidupku ada di tangannya, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kamu tidak mencintaiku lebih dari mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan pernah kamu cintai dirimu sendiri melebihi cintamu kepada Rasulullah. Jangan pernah mencintai suamimu, istrimu melebihi cintamu kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada suami maupun istri. Gak ya suamiku, suamimu siapa? Oh, suamimu bujune tukake meletek-meletek kayak gini. Nah, ya. Maka kalau saya ditanya sama istri saya, Beb, saya jawab iya say, bukan sayang, setan rajim. Saya tadi tanya, abah lebih mencintai aku istrimu atau mencintai Rasulullah? 100% saya jawab, saya lebih mencintai Rasulullah dibandingkan mencintai istri saya. Ngopoh. Kanjeng Nabi pasti menyenangkan. istri sering menjengkelkan. Curhat matane, curhat. Cie, kamu naksir sama aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Apa? Mundur alon-alon ya lagunya Khalidun. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Khalidun. Siapa yang ngongkon dulu? Rita rasa terlalu semangat, amplopannya lah jelas. Sama ini burung. Burung, aku yang burung. Saudara Nabi. Mati kia mikir. Cek cek, oh mati urip, mati urip. Saya kalau ditanya siapa yang lebih cintai istri atau Kanjeng Nabi, saya jawab Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasti menyelamatkan, istri kadang-kadang tidak menyelamatkan. Arabe ngapa? Kanjeng Nabi mesti guyu, bojo kadang-kadang merengut. Maka ada mantan istri, tidak ada mantan Nabi. Nabi tidak bisa ditukar, istri macam-macam, tukar. Tukar tambah, ya apa? Saya besing bapak-bapak ya, tak mau dibujuk nih, bu umurnya pira, seket, ya wis, inyoli jongke lawian loro, kayaknya. Saya lebih mencintai Rasulullah dibandingkan siapapun, termasuk istri dan anak-anak saya. Karena saya meyakini sang pemberi syafaat adalah Rasulullah. Disitulah kemudian dikatakan, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena cinta dengan Rasulullah, besok di padang mahsyar akan digandeng oleh Rasulullah. Amin. Anda datang ke sini cinta dengan kiai, besok di surga bareng sarungnya para kiai. Anget. Tadi nyong munggah panggung, ibu-ibu dulu katokin nyong. Katoknya disini kan lucu temen ya. Wah, katoknya lucu apa mana ngisine. Wah. Maka mari supaya tidak terlalu panas, untuk mendinginkan suasana, kita bareng-bareng membaca selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Mau selawatan? Pilih selawatan apa dangdutan? Buka Didi. Iya dangdutan. Bukan gajah. Sorry. Tapi kita ayo. Aduh potong amplop ya. Campur mas. Jelas ya bahaya. Kenang-kenangan ya bunda. Apa? Diskon. Matane kayak itu apa? Masa bayar kayak diskon? Kalau kalau itu bisik-bisik karo inyong Gus, amplopnya nganggu BBJS. Salam ala Nabi Muhammad. Ya, kita selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Khalidun nyun lagu apa? Oh, sekarang sama Yai. Ibu-ibu muslimat, muslimat minta lagu apa? Mundur lon-lon. Ditinggal Rabi. Malam Jumat, kelingan mantan, kimcil kebolen, pamer bojo, cidro, ketantol cawet. Ini gak apa-apa bisa. Lakol itu lagu ini beda gitu. Cinta tak terpisahkan cak di benda. Teku iki aja godolanan. Mergoteku segede kentongan. Lagu ini nasihat kita nong nong gak. Seragam itu siapa gak? Panitia. Seragamnya terung lunas ya. Jadi garapi versi salawat. Atiku rasane loro. Nyawang konco atau karo agomo randu etoto kromo korane Teja ditinggalno apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tuwa disemeni guru ya dikepui ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil balil makam wafir lana ya wasiyal lagunya jumlu-jumlu sing tinggal rapi hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya nangis getih remo aja rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane hop arjune goblok banget ya rusak suasana ora bener aku diwale iki nyong arjen rek ngaji kene goblok temen ya wis menak kowe nang lebrem nyong kaget sesok kowe tok ya apa iki wis dalane kok temen ya yo cocok karo lagune rimen ya eh cangkeme ya kamu pakai melodi saja burung ngono kok cukup cukup cukup wis anake kolidum nggih melodi saja, gue seneng pernah macam-macam. Tadi bongi kayak, senengnya gitar, senengnya gitar no. Gila bro. Mundur gila. Mas, jangan di situ mas. Cek. Awas bener ge. Wih, kolaborasi kalau kadre ora apa-apa. Ora kadre meneng bae. Cuma bayarnya ora jelas ora tenang. Ayo, sampai tukang ojek salah maning tak usir dari panggung ya. Apa iki wis zaman? Hop, hop. Jelek tadi itu loh. Kamu nanti aja ngurusinnya. Mulai kayak latek munyok. Gitar sama ketipu lah nanti pas ref kalian nambahin hadronya gitu. Oh, wah pengalaman. Dasar anak holik tuh. Wih, oh jadi bisa apa enggak? Ya. Yeah. Oh malah modern. Lah iso nguyuh wae kana. Lah bisa belum? Oi. Siap. Cek cek. Oi. Sudah. Oh modern. Ayo tipiku kalau gitare, tipiku kalau gitare, siap-siap. Coba bisa enggak? Oh boy, iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Selawat belum. Ya, jangan nangis. Ya Rabbi bil Hei. Arane jaga sembung bawa golok gak nyambung. Oh, temen yang jenis kayak ini ya. Iya ini viral, sengirinya orang level. Melodi ini baik, rasa ketipa-ketipung, salah ketipungi. Karena siapa kaya Bu Cek? Siapa jenisnya? Dasmat. Oh, siapa? Dasmat. Oh, dasmu gede. Coba, kamu melodinya saja, tipungnya sudah ada, tambahin gitar. Kamu gak usah nyeting kayak organ. Pakai tanganmu saja. Mesti makan ngaji muyuh aja cewek ya. Siap, pesan maning. Pak sampai salah maning ngawas tak dungak ke mulih rasa ngaceng ya. Ya Rabbi balik wa fir lana mama ya wasia. Ngomong ini goblok pianone ya terus pas udah selamatan ini ngambek balik kenapa pengajiannya ini yang kagel lho para hadirin terus tukang orang jenis petok siapa? Gasmat anak ekoli ya mohon infak untuk pembangunan madrasah wis selamat temanin kota yang terakhir siap-siap ini panitiannya. Siap. Lak duwong eno bae yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana kok rakit pake kia siap-siap mubeng. Salli wa salinda iman ala. Sing banget. sesuai emosi tenang ginyong ini. Ini pas kita ngeminyong. Orang dewek-dewek. Hadroe kecepetan, pianone kelambatan, ceng pas. Ya, jalan saja Hadroe menang ngetes orjeni. Salah maning apas. Saben malam Jumat alik lubur mulai nang oma kanggo jalo tunggu wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali redes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim sodun rimel ganti tulis tuh mertu tapi mambu tangannya kholidun pesing ya. Lanjut. Inilah bentuk kita mencintai Rasulullah dengan memperbanyak menyebut nama Rasulullah, dengan memperbanyak membaca solawat untuk Rasulullah. Maka saya katakan siang hari ini, kalau Anda punya hajat, punya doa, punya permohonan, punya permintaan belum diijabah oleh Allah, maka tambahkanlah solawat. Perbanyakkanlah solawat sebelum kamu minta kepada Allah. Itu ibu-ibu di tengah gendong anaknya. Anaknya turu, wataknya solawat. Insya Allah pinter, soleh, dadi wong gede. Amin. Anaknya turu, cekal sirai dilus-lus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka anaknya nyong dadi wong gede. Al-Fatihah. Mandi. Bapak-bapak ngingotin duwe bojo cangkeme cerewet. Gampang, turu cekal cangkeme. Sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muka-muka bojone nyong cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi, Pak. Wes di Fatihah tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Kita mau darah dewek. Ibu-ibu khawatir suaminya menikah lagi. Baca selawat. Istri saya itu sehari minimal baca selawat 10.000 kali. Makanya inyong wahyo gak bisa-bisa. Kok bujur inyong selawatan terus. Ibu-ibu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka bujur inyong rabi meneh Al-Fatihah. Senglanang ya pinter Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka bujune nyong gelem diwayuh Al-Fatihah. Lah kudu ngentar apa diwayuh? Ya nunggu takdir ya. Kalau emang takdirnya ada ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Bu, sepakat gak dengan bahasa saya? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan, betul? Betul apa salah, Bu? Menang-menang. Betul apa salah? Salah, itulah cowok selalu salah di mata cewek. Wong wedok keprimen. Jangan sing lanang menang baik. Inyong duwe kuis kagem wong wedok. Nang Al-Qur'an piye ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu pilih yang mana? 1. Tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. 2. Tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleh. 3. Tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4. Tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu pilih mana? No, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Semuanya menjawab Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu mengendaki keluarga Ibrahim, itu artinya mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Yes. Kalian yes. Kenapa, Pak? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong Khalidun dicatat. Ibu-ibu setuju dengan lagu saya? Karena setuju dengan lagu saya lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Setuju. Makanya supaya suamimu tidak menikah lagi, tak kasih caranya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Makanya dandan sing ayu. Guys, gini weh. Mumpung ini ada orang wedok, ada orang lanang. Kulo dari sekian akhlak dari Rasulullah, saya akan sampaikan keluarga sakinah mawaddah warahmah ala Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya pulang keluarganya sakinah. Amin. yang belum nikah segera nikah, amin. Eh, pancer rapi. Kamu jomblo, malah nyanyi lagu nih Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dunungi rasa tandoyen iman. Sabar narimo, najan pas-pasan, randui bojo iso sabunan. Jomblo, jomblo kayak aku. Ciri keluarga sakinah ala Rasulullah. Yes. Arti bahas wong lanang bisa apa wong wedok bisa? Bu, perempuan dulu apa laki-laki dulu? Laki-laki apa perempuan? Ya. Survei membuktikan, maka saya pilih perempuan dulu. Kenapa? Karena saya suka dengan perempuan, saya tidak suka dengan laki-laki. Ini bakulnya sama apa ya? Adanya kali itu ya. Pede temen ya, ngelangkai wong itu kayak dia. Ya Allah. Enak temen dari bakul ya. Bisa nyadar kita wong wadon. Karena aku jadi ingin. Aku udah lama gak ketemu istriku. Kemarin 10 hari saya ngaji Pak Khalidun pulang. So wonengin yang yes ketemu istri jamak takhir. Begitu manjeng kamar, ibu curi inyong menstruasi ya. Meromos temen ya. Orang sempat harus makan ngaji mani. Tekan saiki, ya apa-apa resiko. Neng tegal, ketemunya Khalidun. Ambiar. Salam ala Nabi Muhammad. Iye Khalidun tua lagunya apa coba? Kartonnya lu ada janji. Isalah Khalidun. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Perempuan dulu. Ciri wanita salehah menurut Kanjeng Nabi. Ibu ingat, begitu Anda dinikahi oleh suami, maka derajatmu dari seorang gadis menjadi istri. Istri itu apa? Kepanjangannya adalah istana tempat ridho ilahi. Apa bu? Istana tempat ridho ilahi. Maka istri yang baik, apa ciri-cirinya? Satu, inna dhorta ilaiha sarotka. Perempuan yang baik menurut Rasulullah ketika dipandang suami menyenangkan. Inyong ngarep takon karo ibu-ibu piye? Lebih cantik manakah ketika Anda di dalam rumah atau keluar rumah? Ibu, lebih cantik di dalam apa di luar? Di luar. Kalau mau pengajian, jumpa sama Khalidun. Dandane ayu temen, raine didempul udah pipa nomor papa. Kalau sih dikerok ganti buntut kalau jengkel. Bibirin lipstikan, bajune ya Allah, kayak lucu temen wis tua jilbabe pink, ya Allah. Sembahnya lucu temen ya, wis tua jilbabe pink. Inyong curiga, jangan-jangan saya pakai yaping. Kalau mau pengajian, dandane kayak gini, sandale jinjit ngarep. Kalau di rumah dipandang sama suaminya, ya Allah. Apaan? Pakai daster bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoknya bekas keroan, tali kotangnya petel si jini bisa ngerti. Tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu tegal saiki, tali ne kotang petel dicemiteni. Bu, ingat di luar sana persaingan semakin ketat. neng dalan bocah ayu-ayu temen, neng omahnya Pak bojone nyawoh. Inyong lak ngaji ning kafe, cewek-cewek be SMS sinite metu setitik. Maka kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada yang seksi ngelirik tidak ketahuan. Ini yang karena apa? Terus waleh kemudian ketemu telembok ya apa? Jangan salah dengan kacamata saya, kamu penasaran kan? Saya kemaek buka, kenapa? Kamu penasaran dengan mataku? Kamu naksir ya? Ini kemarin saya pulang umroh di Jeddah, saya pakai kacamata, saya pakai tongkat, masuk bandara polisi Arab heboh. Tony, tolong dikasih jalan. Saya pede. Begitu masuk bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa semuanya disuruh minggir? Jelas, karena ada orang buta lewat. Matane ya. Pikir orang buta. Coba nanti Anda pulang, tanya sama suaminu, Mas, Anda paling suka lihat saya seperti apa? Mundar mandir. Karena mic-nya mati, pengajian selesai. Manusia. Apa? Di belakangnya itu kuburan. Ya mudah-mudahan Khalidun segera berangkat ya. Berangkat ziarah maksudnya. Ya, ziarah kan ke kuburan. Wah bujur inyong lucu tuh. Lore inyong kan kuburan. Tetangga inyong sebelah kiwa pendeta, lore inyong kuburan. Milo selawase urip inyong rato padu kali tanggane lore inyong kuburan itu inyong. Tanggane inyong bojone mati. Hari kedua ke kuburan bawa kipas angin. Nah inyong takoni goblok temen ana wong mati gawane kipas angin. Ya masa ketahan lepas selawat apa kebrimen ya? Dijawab bojone inyong wasiat kiai. Apa wasiatnya? Inyong oleh Rabi meneh yen nyong mulih. Cek cek cek. Lanjut. Nanti pulang ibu-ibu tanya sama suaminya. Papa? Iya, itu papa. Iya, mama. Mama waktu KM meletek-meletek. Mama mau kemana? Tandur papa. Ibu-ibu muslimat pulang tanyakan kepada suamimu. Kata Gus Miftah, menurut Rasulullah, istri yang salehah itu dipandang suaminya menyenangkan. Tanyakan kepada suamimu, Mas, jenengan paling seneng nyawang kula pas pripun? Kok bojone jawab, minak jingo. Ya miring penak jenging monggo ya miring. Sing lucu jamaah inyong nang Cilacap, manten nanyar. Begitu ular-ular pengajian. Tancok. Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Ini horor banget ini. Gara-gara panitanya Khalidun. tak katanya tadi di belakang WA saya yang kuburan. Pengajiannya akan berjalan dengan lancar kalau Khalidun ke sana. Begitu selesai ngaji, istrinya tanya kepada suaminya, "Mas, Anda paling senang lihat saya seperti apa?" Kan tadi Gus Miftah bilang, ciri istri yang baik itu adalah innadzarta ilaiha sarratka, dipandang suami menyenangkan. Suaminya dagel teman jawab kayak kiye. Inyong paling seneng nyawang rika bar adus ramas nganggo baju semrawang. Sing wedok manut, esuk bojone rong tangi adus kramas baju semrawang. Sore bojone mulai kerja adus kramas baju semrawang. Bubar telung bulan sing wedok mutah-mutah. Sing lanang seneng-seneng temen, alhamdulillah bojone inyong meteng. Gawa ning rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Apa sih? Ya mana sama suami dipandang menyenangkan. Bu, fisiknya menyenangkan, akhlaknya harus jauh lebih menyenangkan. Bagaimana? Tidak boleh ngomong kasar dengan suami. Harus ngomong qaulan layyina. Bahasanya harus ahsanul qaula. Bahasanya harus baik. Lah iso jenengan wong Jawa, ya kalau bojone bahasa. Bu, kalau bojone bosan apa mboten? Ya Allah, karo bakul bakso boso, karo bojone ora boso, karo bakul bakso Pak Inyong tumbas, karo bojone Pak Ayung badok. Pertanyaane Inyong, karo bojone ora boso, karo bakul bakso boso, kaya jenengan diwenehi nopo kali bakul bakso? Pentol apa pentole bojomu kurang gede? Ini baik, nenek Inyong pengajian ini anak hasilnya. Ibu-ibu kula ajak donga buran apa mboten? Sing lanang meneng baik. Lak domane wis rampung jenengan ngamini sing banter ya. Ayo sing itu am donga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, oh, banter temen ya. Sing banter kaya kowe ngono nek bojomu kae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan sawang sule kula yang pengajian menikah badhe basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen. Sing lanang amin Allahumma amin. Kalitun seneng temen ya. Nomor 2, wa in amartaha ata'aka. Perempuan yang baik itu tidak boleh menolak perintah suami. Rumono nggih. Khusus tiyang bumi Jawa nyong kandani, wong wedok sing apik iki, wong lanang urung jalut sing wedok wis nawani. Isuk-isuk bojone urung jaluk wedan, wedangi. Sing lanang rumpangi didusi. Sing lanang durung njaluk jarang, jarang. Sing lanang durung njaluk kopi, kopi nik. Sing lanang durung njaluk susu. Namanya kopi susu. Tapi inyong ora seneng kopi susu. Soalnya bingung ke kopi ning ajak melek, susu ning ajak turu kayak ini. Inyong, mila inyong disitu kopi susu inyong ngakali. Kopi ini inyong ngombe, susu ini cekeli. Empes. Awak mengerti, ngopo kok diarani susu? Soalnya loro. Yang siji, su. Loro, susu. Lah wong lanang ki kayak soda, ketemu susu pasti gembira. Mila jenenge soda gembira. Wong lanang ki duwe prinsip bojo wadon tuwek ki kayak Quran suwek. Diwaca angel diguwak dosa. mulai yang ada Quran suwek disimpan sing diwaca Quran sing aja kayak gitu. Setuju ibu-ibu? Khalidun seneng temen ya. Waina martaha toat ke wong wedok sing apik dikongkon wong lanang manut. Jangan pernah menolak permintaan suami. Sing lanang jalut langsung wedok minggat. Dek jalo kelon. Mah. Sing lanang langsung minggat ning masjid. Ya tahajud. Masa ngeloni kentongan. Bojo kula niku ora wani nolak kula. Sekali nolak. Aku pengin. Bojoku jawab kesel. Inyong jawab, kalau capek tak carikan teman. Istri saya langsung bilang, enggak jadi capek. Terus gimana? Prasmanan saja. Bagaimana itu? Buka derek, tutup derek. Oke. Langsung inyong mlebu kamar nyanyi. Tol jaina ora nutul ora penak. Nutul rasa penak sing ditutul danga-danga. Makanya nanti malam ibu-ibu kalau capek katakan sama suamimu, "Papa, prasmanan mawon nggih." Ini keluarganya Rasulullah. Nomor tiga, apa ciri perempuan yang baik? Ketika suami pergi dari rumahnya, seorang istri bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan pernah menerima tamu kalau tidak ada suamimu. Jangan pernah menerima tamu tanpa seizin suamimu. Ojo nduk. Ojo mulu lawang tutup salat duha. Untuk suamiku mudah-mudahan rezekinya lancar. Al-Fatihah. Bojone lunga malah lawange dibuka nyanyi-nyanyi. Germing. Aja nengah-nengah. Mampir-mampir bojoku ra ning omah. Khalidun liwat. Oke. Mampir apa? Pak Tanjung Perak Praune Koko. Monggo pinarak omah kula nembe kosong. Cadote tekan. Jangan. Jaga kemuliaan perempuan. Anda tahu hadirnya Rasulullah mengangkat derajat perempuan. Yang dulu perempuan tidak ada nilainya, derajatnya sangat rendah. Begitu Islam hadir mengangkat derajat para perempuan. Maka hari ini saya minta ibu tolong jaga anakmu, jaga dirimu, jangan sampai engkau merendahkan dirimu. Betul? Wong wedok zaman jahiliyah dipateni, lah golek bojo mesake temen don. Zaman jahiliyah kalau ada perempuan siap dinikahi, rumah orang tuanya dikasih umbul-umbul. Pemuda-pemuda jahiliyah yang naksir dengan perempuan ini semuanya mendatangi rumah perempuan ini. Siapa yang dipilih jadi menantu? Setiap laki-laki yang hadir dipersilahkan untuk kumpul dengan anak perempuannya. Digilir. Nomor satu, Gus Miftah. Nomor loro, ketua panitia. Terakhir, Khalidun. Karena zaman jadi ya. Siapa yang dipilih jadi suami untuk anaknya, nunggu sampai perempuan ini hamil, kemudian lahir. Begitu lahir dilihat mirip siapa? Begitu lahir kok rambutnya putih sedikit. Ini bapaknya Khalidun. Oh begitu lahir Raini ingah-ingi. Bapaknya tukang orjen ingah. Kok begitu lahir bocahin guanteng rambutnya gondrong. Siapa bapaknya? Gus Miftah. Yang jadi masalah wajahnya mirip saya, rambutnya kayak Khalidun lah. Gak ada harganya perempuan waktu itu. Maka begitu Kanjeng Nabi hadir, derajat perempuan diangkat setinggi-tingginya. Apa-apa untuk perempuan, Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah kaki ibu. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan tiangnya negara. Al-umum madrasatul ula. Perempuan madrasah pertama. Semuanya untuk ibu-ibu. Coba. Hari ini kita pengajian duduk di bumi, bukan pakmi. Tegal dipimpin oleh bupati, bukan pak pati. Ayo. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, nggak ada istilah Bapak Pertowo. Ada Hari Kartini, nggak ada Hari Kartono. Ada ibu-ibu muslimat organisasinya, nggak ada bapak-bapak muslimin. Jakarta ibu kota Indonesia, bukan bapak. Punya lima jari, hanya punya satu ibu. Ibu jari, tidak punya bapak jaro. Bahkan orang Jepang bikin alat untuk motor, alatnya kecil juga untuk ibu-ibu. Busi. Nah, ada paksi. Mulianya perempuan. Yang boleh pakai emas, perempuan. Yang boleh pakai sutra, perempuan. Yang menerima mas kawin, perempuan. Yang suka di atas dan di bawah, perempuan. Kalau yang laki-laki jadi lurah, otomatis istrinya bu lurah, jadi ketua tim penggerak PKK. Tapi kalau yang jadi lurah perempuan, gak ada bapak lurah. Kan gak mungkin bapak ketua tim penggerak PKK. Masa Khalidun dibagi bayi? Perempuan begitu luar biasa. Maka hari ini mohon maaf mbak-mbak. Mbak-mbak, kincil-kincil rungono. Hati-hati. Wong lanang gue codot tak ada. Khalidun gue codot. Ojo nganti awakmu diuntal codot. Wong wedok piye jenenge ora telu. Nomor 1 randu anak randu bojo jenenge nona, duwe anak duwe bojo jenenge nyonya. Sing paling repot nomor 3 duwe anak randu duwe bojo arane nyah-nyoh. Wong wedok piye kaya lombok payu bobrok ra payu bosok. Maka tolong jaga perempuan. Jangan kamu hinakan perempuan, betul? Solehah. Ciri suami yang baik. Tadi ibu-ibu 3. Suami yang baik, saya kasih 2 saja. Kan koncoku. Kan aku ilang. Lokal-lokal teman kan aku ilang. Mama Sici. Kanjeng Nabi selalu memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Siti Khoti, Siti Aisyah dipanggil dengan sebutan Ya Humairo. Nyeluk bujirin apa pak? Nyeluk bujirin apa? Mundang bujirin apa? Mama. Mama. Mama di mana mama? Isah-isah papa. Papa di mana? Nimpa teletong mama. Ya Humairo. Kenapa Siti Aisyah dipanggil Ya Humairo? Karena Siti Aisyah perutnya kulitnya putih. Kalau tersenyum menjadi merah, maka yukho ya kumairo itu artinya merah delima. Baik kok yang kemerah-merah. Bojone Khalidun ireng banget. Ngundangi ke primen. Ya Hajar Aswad. Lah ibu-ibu kene iki jelas. Siti Aisyah iki alise buntut kalau jengking. Irunge mbongkok semende, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu bumi Jawa, untune miji timun, ning timun tuwa rada bosok. Ini gede-gede kayak gini. Don panggil saya. Saya manggil istri kadang-kadang bunda, kadang-kadang mama, kadang-kadang mami, kadang-kadang beb, kadang-kadang yang. Tergantung suasana hati. Satu malam istri saya bedaknya ketebalan. Istri saya malu, Abah mohon maaf bedak saya ketebalan. Saya jawab, iya bunda, bedakmu memang tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Iya dong. Awakku malam, papa bedaknya ketebalan. Iya. Tepung sebakor di dewek kayak gini. Indah kok akhlaknya Rasulullah. Rasulullah pulang kemalaman dari masjid, mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum ya Aisyah. Sampai 3 kali gak dengar. Rasulullah tidur di depan rumah. Padahal waktu itu posisi Rasulullah sebagai khalifah atau presiden. Pagi hari Siti Aisyah bangun kaget ketika buka pintu. Ya Allah, bojoku turun dengan pelawang. Langsung Siti Aisyah nangis, dipeluk Rasulullah dengan mengatakan, Rasulullah ini bukan salahmu tapi salahku. Engkau datang, aku sudah tertidur. Apa jawaban Rasulullah? Ora Siti Aisyah, sing salah aku, ora sliramu. Aku mulih ke masjid kebengen. Jajal wong bumi Jawa, rebutan salah apa salah-salah? Dodok lawang ora krungu. Oh, kupengmu ning ndi? Sing wedok yang jawab, salah men, minggat kesuwen. Lanang kelayapan kaya Holiton. Don. Beneran Holiton janda? Sudah. Sudah. Ya. Oh, nah istrinya, kalau duda datang ke tempatku, aku punya banyak. Cinta ditolak saat kau masih buka. Rasulullah tidak pernah mencaci maki hidangan yang dihidangkan oleh istrinya. Mila wong lanang lak pengen jogo perasaane wong wedok gampang, Pak. Aja ngenyek panganane bojomu. Seneng dipangan, ra seneng meneng, betul? Makanan itu persoalan sepele, tapi kalau dicaci perempuan sakit hatinya, betul? Betul. Si Cipa Pimpin, betul. Saya suka, saya makan, enggak saya diam. Oh no, Don. Sugo sayur kasih dan bojomu takon. Pripun Mas Kolijen sayurnya istimewa. Ambil sedikit sudah kerasa. Oh, jangan bilang sayurnya kasih dan kakean Nobel, ya Allah. Kolitun senengnya nasi yang enggak keras. Istrinya masak terlalu lembut. Ditanya sama istrinya, pripun mas nasi ini istimewa bu, urung tak mama wis kolurah. Menudun, ora sak wang sulit. Jalo sambil bawang, pripun mas sambil pedes, neng luwih pedes cangkemmu. Akhlak-akhlak kecil seperti ini dilakukan oleh Rasulullah, maka keluarga Rasulullah menjadi keluarga yang menyenangkan. Saya doakan semua yang hadir keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma, amin. Yang hadir ke sini hatinya susah kundur sami bunga. Amin. Yang tindak ke sini awa ikrah kundur sami waras. Amin. Yang tindak mriku utangi kata kundur sami lunas. Amin. Senajan durung sempurnasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Sugo sing utangi mati. Amin. Insyaallah panas kita malam hari siang hari ini tidak sia-sia. Insyaallah dibalas dengan surganya Allah. Amin. Di surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.